Dari beberapa definisi tersebut, kita mungkin bisa menyimpulkan definisi dari perpustakaan digital. Bagi saya, perpustakaan digital adalah suatu sistem informasi non-profit berbasis teknologi informasi yang ditujukan untuk pengelolaan konten digital dalam upaya peningkatan kemampuan literasi suatu individu.